hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Dalam hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Dalam hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Pesan kabar darimu ku nantikan, mana janjimu.